Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, Radio Rei Padang dan pemirsa Surau TV, pemirsa Aila TV dan pemirsa Ahsan TV, di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook, akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan At-Ta'abud Bil-Asma Was-Sifat, beribadah kepada Allah dengan kandungan asma dan sifatnya. Kita sudah terangkan beberapa buah dari ma'rifatullah. Arti ma'rifatullah adalah mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik yang Allah terangkan dalam Quran dan dalam Quran ataupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hasil dari ma'rifatullah, hasil dari mengenal Allah, membuahkan banyak hal. Salah satunya adalah keikhlasan. Kita sudah membahas beberapa cara untuk meraih keikhlasan selain dengan mengenal asma dan sifat Allah, dan dua poin terakhir adalah menyembunyikan amal soleh kita, dan poin terakhir adalah muhasabah, introspeksi terhadap apa yang terlintas di pikiran, introspeksi terhadap irodah atau keinginan, bahkan termasuk juga niat. Kita teruskan ke poin berikutnya, poin ketujuh. Cara meraih keikhlasan adalah ayujahidal amdu nafsahu wa hawahu wa syaitonahu wa dunyahu. Cara yang ketujuh dengan memerangi empat hal, berjihad melawan empat hal. Empat hal ini yang merusak keikhlasan. Empat hal ini yang menyeret kita ke dalam riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang merusak, bahkan merusak tauhid, merusak akidah, merusak semuanya. Empat hal. Maka wajib keempat hal ini kita perangi. Wajib berjihad melawan keempat hal ini. Apakah keempat hal ini? Pertama adalah berjihad melawan diri sendiri. Kedua, berjihad melawan hawa nafsu. Ketiga, berjihad melawan syaitan, yang ada dalam diri kita. Dan terakhir, maksudnya terakhir dari keempat poin ini, bukan terakhir ngaji, baru pembukaan, adalah memerangi hasrat atau syahwat terhadap dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Pasti kami akan menunjuki mereka ke jalan-jalan kami. Pasti kami akan memberi hidayah kepada mereka untuk menelusuri jalan-jalan kami. Ini Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepada mereka agar mereka menelusuri jalan-jalan kami. Dalam ayat ini Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Karena Allah menyatakan siapa yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan hidayah atau petunjuk ke jalan kami. Dan kadar hidayah yang Allah akan berikan sebanding dengan kadar jihad yang dilakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan perbuatan, baik jenis ataupun kadarnya. Semakin hebat jihadnya, semakin besar kadar hidayah yang Allah berikan kepadanya. Makanya yazidu biziyadatihi wa yanqusu binuqsanihi. Kadar hidayah akan tambah besar dengan bertambahnya kadar jihad, dan akan berkurang dengan berkurangnya kadar jihad yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh hidayah dengan kadar yang besar, kita pun harus melakukan jihad dengan kadar yang besar juga. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau terangkan dalam kitab Al-Fawaid, Fawaidul Fawaid, kata beliau, akmalun nasi hidayatan a'zomuhum hijihadan. Manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling hebat jihadnya. Wa afradul jihad. Nah, di sini mulai masuk. Adapun jihad yang paling wajib, sebelum melakukan jihad jenis lainnya, nanti kita akan terangkan jenis-jenis jihad dan tingkatan-tingkatannya. Jihad itu sampai mencapai 13 jenis. Nanti kita akan terangkan secara rinci. Wa afradul jihad, jihad yang paling wajib adalah jihadun nafas, wa jihadul hawa, wa jihadus syaitan, wa jihadud dunya. Jihad yang paling wajib ada 4. Pertama, jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihad melawan hawa nafsu. Ketiga, jihad melawan setan. Dan keempat, jihad melawan dunia. Ini jihad yang paling wajib dan paling berat dan menjadi dasar bagi jihad-jihad lainnya. Faman jahada hadhil arba'ata fillah, hadahu Allahu subul ridah al-musilah ila jannatih. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasbi ma'atala minal jihad. Siapa orang yang melakukan keempat jenis jihad tadi karena Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu untuk menelusuri jalan-jalan keriduan kami yang bisa menghantarkan dia ke dalam surganya. Tapi siapa orang yang meninggalkan jihad, maka hidayah pun luput dari dia, sejalan selaras dengan jihad yang tidak dia lakukan dalam hidupnya. Berkata Al-Junaid ketika menerangkan ayat ini, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah lanahdiyannahum subulal ikhlas. Kata Al-Junaid, walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, ahwa'ahum, melawan hawa nafsu mereka, fina, di jalan kami, di jalan Allah, maknanya dengan bertaubat, lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keikhlasan. Dan ayat ini, kata Al-Junaid, berisi tuntunan cara meraih keikhlasan adalah dengan cara berjihad melawan diri dan hawa nafsu. Dan ini menjadi bekal dan fondasi utama untuk melakukan jihad yang lainnya, yang lebih real, yang nyata, yang zahir, yaitu jihad melawan orang kafir, orang munafik, dan orang fasik. Berkata Imam Ibn Qayyim, wala yatamakkanu min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadhil a'da batinan. Faman nusira 'alaiha nusira 'ala aduwihi wa man nusirat 'alaihi nusira 'alaihi aduwwuhu. Kata Imam Ibn Qayyim, tidak mungkin seseorang mampu berjihad melawan musuh yang zahir, yang nyata, melawan orang kafir, kecuali orang-orang yang terlebih dahulu sudah memenangkan jihad batin melawan diri dan hawa nafsunya. Siapa orang yang ditolong oleh Allah ketika berjihad melawan diri dan hawa nafsu, maka dia pun akan ditolong ketika berjihad melawan musuh-musuhnya yang nyata, melawan orang kafir. Siapa yang ditolong ketika berjihad melawan orang kafir, dipastikan menang. Ini kunci kenapa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang kafir selalu menang, sekalipun dengan jumlah yang tidak berimbang. Perang Badar, berapa kekuatan kaum muslimin? Cuma 313, musuhnya 1000 lebih, menang. Terus waktu perang Ahzab atau perang apa namanya, Khandaq, kaum muslimin cuma 3000, kaum kafirin gabungan beberapa suku lebih dari 10.000 orang, menang. Dan yang paling spektakuler adalah apa yang disebut dengan perang Mu'tah. Berapa kekuatan kaum muslimin? Cuma 3000 orang. Berapa kekuatan kaum kafir? 200.000 orang. 3000 melawan 200.000, bayangkan, nggak masuk akal. Tapi kaum muslimin meraih kemenangan karena ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pertolongan Allah disebabkan karena sebelumnya prajurit kaum muslimin telah memenangkan peperangan di dalam diri-diri mereka sendiri, mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah di atas segala-galanya. Yang kayak gini terus perang. Yang kayak gini tuh gak takut mati. Bahkan kematian sesuatu yang diharapkan di medan perang. Syahid dia enggak. Sebuah cita-cita tertinggi bagi setiap muslim, mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Itu yang mereka kejar. Kalau umpamanya ingin mati di medan perang, gak akan ada rasa takut. Nggak akan ada rasa umpamanya khawatir, takut mati, takut terluka. Karena tahu semua penderitaan di medan perang. Sekalipun kalah umpamanya, mati, terluka, minimal capek, itu semuanya keuntungan besar. Dunia akhirat. Pahala dilimpahkan dengan jumlah yang besar. Dosa digugurkan dalam jumlah yang besar. Dan itu adalah proses hidup yang selalu dikejar oleh setiap muslim. Ingin meraih sebanyak mungkin pahala, ingin menguras sebanyak mungkin dosa dari dirinya. Salah satunya dengan jihad. Nah, jadi kalau prajuritnya kayak begitu, duh gimana menghadapinya nih musuh ya? Mereka bukannya takut mati, cari mati di medan perang. Tapi tidak dengan cara bunuh diri, ayo saya ingin syahid nih, penggal, saya gak akan ngelawan. Ya konyol itu mah. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Jadi siapa orang yang telah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla ketika berjihad melawan diri sendiri dan orang dan melawan hawa nafsunya, Allah akan tolong dia ketika melawan orang kafir. Siapa yang ditolong ketika jihad melawan orang kafir dipastikan menang. Waktu perang Uhud, berapa kekuatan kaum muslimin? Awalnya kan 1000 orang. Awalnya tuh. Tapi orang munafik mundur di tengah jalan sebanyak 300 orang. Jadi 700 orang, musuh 3000 orang. 4 kali lipat lebih. Tapi selama kaum muslimin tidak melakukan pelanggaran di awal peperangan, mereka menang. Sampai musuh kocar-kacir. Banyak yang mati, banyak yang mundur, banyak yang terluka, banyak yang lari dari medan peperangan dan meninggalkan harta rampasan perang yang mereka bawa. Nah, mulai kaum muslimin merasa perang sudah usai. Karena musuh sudah lari, mundur. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa sniper. Kalau zaman sekarang mungkin sniper. Kalau zaman baheula disebut pasukan rumat. Rumat itu para apa? Para pemanah yang ditempatkan di bukit rumat. Kata Nabi SAW, apapun yang terjadi kalian jangan meninggalkan pos kalian. Begitu musuh kocar-kacir dianggap sudah selesai perang, pada turun itu. Pos yang sangat strategis tersebut kosong direbut oleh pasukan pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Akhirnya keadaan berbalik. Kaum muslimin pun mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya, sebelum melanggar perintah Nabi SAW, selama masih taat, mereka menang. Ya. Jadi kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin seseorang akan mampu berjihad melawan orang kafir di medan perang sebelum dia memenangkan peperangan di dalam batinnya terlebih dahulu. Yaitu perang melawan diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Nah, yang perlu diingat adalah, yang perlu diketahui, yang dan ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Sebenarnya perintah jihad oleh Allah sudah diberikan ketika di Mekah. Ketika kaum muslimin masih lemah dengan jihad yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 52. Ini ayat makkiyah. Ayat makkiyah artinya ayat yang di mana? Diturunkan di Mekah. Allah berfirman, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya kami menghendaki, pasti kami akan mengutus seorang pemberi peringatan ke setiap negeri. Maka jangan kalian mentaati orang-orang kafir, tapi berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kitab Zadul Ma'ad kadang oleh para ulama disebut dengan sebutan kitab Al-Hadiyu. Hanya karena ada Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Hadiyu itu artinya petunjuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahadhi surah makkiyah amara fiha bi jihadil kuffar. Ini adalah surat makkiyah. Di dalamnya ada perintah untuk jihad melawan orang kafir. Tapi gimana jihadnya? Bil hujjah wal bayan wa tablighil Quran. Wa kadzalika jihadul munafiqin. Jihadnya ketika kaum muslimin masih lemah, ketika di Mekah, bukan angkat senjata, bukan dengan cara peperangan, tapi dengan hujjah, dengan bayan, dengan menyampaikan Quran, dengan dakwah, dengan ajakan kepada kebaikan. Itulah jihad di saat kaum muslimin tidak memungkinkan jihad dengan mengangkat senjata. Dakwah adalah jihad. Menyebarkan ilmu adalah jihad. Menyiapkan diri dalam bentuk apapun untuk berdakwah termasuk bagian dari jihad. Termasuk juga perintah berjihad melawan orang-orang munafik. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, waghludz alaihim, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Itu ada dalam surah At-Taubah yang merupakan juga surah makkiyah. Dan juga itu juga ada dalam Quran surah At-Tahrim. Allah Azza wa Jalla berfirman dengan lafaz yang sama. Dan fajihadul munafiqin as'ab min jihadil kuffar. Jihad melawan orang munafik lebih sulit dibanding jihad melawan orang-orang kafir. Karena orang-orang munafik itu berada di lingkaran lingkungan kita. Mengaku kawan, mengaku saudara, mengaku sahabat. Tapi begitu ada kesempatan, mereka akan beraksi mencelakai kita. Menikung apa, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, ya, nyekek di tukangan. Itu karakter orang-orang munafik dan itu lebih berbahaya. Berdasarkan hal itulah, maka karena jihad ini sudah diperintahkan ketika masih lemah, maka jihad tidak selalu harus dengan cara berperang. Dan sebelum menyampaikan ilmu dakwah kepada orang kafir, itu diharuskan setiap muslim itu berjihad dengan memerangi diri sendiri terlebih dahulu, menyingkirkan rasa takut kepada manusia, menyingkirkan obsesi-obsesi duniawi. Karena siapa yang masih memiliki obsesi dunia, pasti akan ada rasa takut dalam dirinya bahwa dunia ini akan lepas dari dirinya. Tapi siapa orang yang tidak menginginkan dunia, dia hanya menginginkan akhirat, apapun resikonya, baru dia tidak akan takut. Makanya mujahid sejati sudah muncul di awal-awal permulaan Islam, sebelum kaum muslimin pindah ke Madinah, sebelum diperintahkan jihad dengan mengangkat senjata. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara manhallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mujahid yang hakiki adalah orang yang berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah ada kendala apa tidak? Banyak. Tidak sekedar kendala eksternal. Tapi yang lebih berat adalah internal ini. Rasa malas gitu ya. Berat untuk melakukan ketaatan, itu adalah musuh nyata dalam diri kita yang harus dilawan terlebih dahulu. Melawan seluruh hambatan yang ada dalam diri, itu adalah jihad melawan diri sendiri. Makanya mujahid sejati, kata Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Diterima dari Fadhalah bin Ubaid ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada'. Beliau berkata, ala ukhbirukum bil mu'min min aman amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara al khataya wa dhunub. Kata Nabi SAW ketika khutbah pada waktu haji wada', haji terakhir, haji perpisahan. Kata beliau, mau enggak aku kabarkan, aku terangkan kepada kalian siapa orang mukmin yang sebenarnya? Coba lihat. Orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang manusia lain aman dari dirinya, baik tentang hartanya, jiwanya, ataupun kehormatannya. Kalau orang-orang berada dekat kita aman, diyakini, merasa aman, nyaman, tidak akan disakiti, dicela, dihina, dimarahi gitu ya, disindir, seperti itu. Tidak akan diambil hartanya, tidak akan dicopet, tidak akan ditipu, tidak akan ditodong seperti itu, ya. Pokoknya nyaman, aman dia. Maka kita mukmin. Orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang manusia lain aman dari dia, baik tentang hartanya, jiwanya, ataupun kehormatannya. Adapun seorang muslim sejati adalah orang yang manusia lain selamat dari lisannya dan juga tangannya. Adapun mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Keinginan dirinya tidak diikuti, tapi keinginan Allah yang syar'i yang diikuti. Dan ini seringkali bertubrukan kannya. Ketika kita umpamanya lagi terkantuk-kantuk dan dingin waktu subuh, datang panggilan azan untuk ke masjid dari Allah Azza wa Jalla. Kalau hati kita yang buruk disebut an-nafsul ammaratum bisu, ya. Nafsul ammarah bisu itu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah itu keinginan kita, ah teruskan ini, tidur dengan menarik selimut gitu ya, keinginan jiwa kita begitu. Diperangi, turuti perintah Allah, bangun ya, berwudu, sholat berjamaah di masjid. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mujahid yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan dirinya. Maknanya melawan an-nafsul ammarah bisu yang terdapat di dalam dirinya. Dirinya selalu menginginkan segala hal yang bisa memanjakan dia walaupun dilarang oleh Allah. Diperangi itu keinginan seperti itu. Berjihad melawan diri sendiri. Itu mujahid yang sebenarnya. Dan muhajir, orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan. Hadis ini sanadnya jayyid. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan Imam Al-Zahabi rahimahullah mensepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim bahwa hadis ini sahih. Kita sudah terangkan makna hadis, sanad hadis itu jayyid. Apa arti jayyid? Baik atau bagus. Dan ini digunakan oleh para ulama untuk menyebut sebuah hadis yang diragukan antara sahih atau hasan. Lebih cenderung kemana? Sebab batas antara sahih dengan hasan itu tipis. Ini mungkin sahih, mungkin hasan. Sahih lebih kuat daripada hasan. Tapi andai hasan pun, maka hadis itu sudah makbul di kalangan para ulama. Diterima dan diamalkan. Para ulama ragu nih. Apa ini sahih, apakah hasan? Maka disebutlah dengan sebutan jayyid. Menunjukkan pokoknya baguslah hadis ini. Hadis ini pokoknya bisa diterimalah. Mungkin hasan, mungkin sahih. Tapi yang jelas tidak dhaif. Nah, jadi Nabi SAW menyatakan hakikat seorang mujahid dan hakikat seorang muhajir. Orang yang hijrah, bukan hijrah lingkungan semata-mata. Bukan hijrah pakaian semata-mata. Bukan hijrah pemahaman semata-mata. Tapi adalah meninggalkan apapun yang Allah larang. Baik berupa ucapan, perbuatan, atau i'tikad, keyakinan, habits, atau kebiasaan buruk, ditinggalkan. Maka itulah hakikat seorang muhajir yang sebenarnya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih setelah menukil hadis ini, wa fi hadzal hadis kana jihadun nafas muqaddaman ala jihadil adwi fil kharij wa aslan lahu. فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّلًا لِتَفْعَلَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَتُسْرَكَ مَا نُهِيَتْ عَنْهُ وَيُحَارِبُهَا فِي اللَّهِ لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِهِ فِي الْخَارِجِ فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ جِهَادُ عَدُوِهِ وَالْإِنْسِرَفْ مِنْهُ وَعَدُوهُ الَّذِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَاهِرٌ لَهُ mutasallitun alaih, lam yujahidhu, walam yuharibhu fillah, balla yumkinhu lukhuruj ila aduwihi, hatta yujahidan nafsahu ala lukhuruj. Kata Imam Ibn Qayyim, di dalam hadis ini diterangkan, bahwa jihad melawan diri sendiri didahulukan daripada jihad yang nyata melawan musuh dalam kehidupan real, melawan orang kafir. Jadi jihad melawan diri sendiri didahulukan. Maka siapa orang yang tidak berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara ya melaksanakan semua yang Allah perintahkan, agar si jiwa kita, hati kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Orang yang tidak demikian, tidak mungkin dia mampu melakukan jihad melawan musuh di alam nyata. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan musuh di luar, padahal musuh yang ada dalam dirinya sendiri masih berkuasa. Musuh yang ada dalam jiwanya sendiri masih mengendalikan kehidupan dia. Tidak diperangi, tidak berjihad melawannya, mustahil orang seperti ini akan mampu melawan musuh dari luar. Maka orang yang sholatnya masih belang-belang, orang yang sholatnya belum terpelihara di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid, orang yang masih lalai dalam melakukan kewajiban, berarti orang itu belum berjihad melawan diri sendiri. Orang itu masih kalah oleh dirinya. Maka di saat jiwanya masih dikuasai seperti itu, tidak mungkin dia bisa berperang melawan musuh dari luar. Karena nanti ada dua musuh yang membingungkan dia, musuh dari luar dan musuh dari dalam yang masih belum ditaklukkan, kan? Apa sih musuh dari dalam ketika jihad? Musuh dari dalam ini, aduh kaburlah, bisi mati, kan gitu. Itu tinggal di pedang meninggal borelak begitu seket. Takut kan? Ngacir dari medan perang, ya? Atau lihat musuh lebih kuat dari kita, kita akan kalah, belot saja sudah. Pindah posisi kesan memerangi kita, nanti akan diangkat jadi jenderal. Ah, seperti begitu. Jadi pengkhianat. Pak Belit dan Pak Baliut. Pada itu musuh, itu adalah dosa besar. Berpaling dari medan perang ketika berhadapan dengan musuh, itu dosa besar, diancam dengan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sudah berhadapan dengan musuh di front terdepan di medan perang, jangan sekali-kali mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal kitan aw mutahayizan ila fiatin faqad ba'a bighadabim min al-hamawahu jahannam wasa'at masir. Siapa orang yang mundur ke belakang, lari dari medan perang, kecuali lari itu karena dua, karena strategi perang atau karena ingin bergabung dengan kawan kita di pasukan lain. Kan biasanya dalam satu peperangan tentara itu dibagi beberapa pasukan-pasukan kecil, ya, sesuai dengan spesifikasinya, keahliannya gitu ya. Pasukan berkuda berbeda dengan pasukan infanteri, berbeda dengan pasukan pemanah gitu kan, berbeda dengan pasukan yang lainnya, tapi masih kawan-kawan kita. Dan mengatur strategi, kadang salah satu strateginya lari ke depan musuh, musuh siap menyerang, kita mundur lagi, lari lagi. Pura-pura takut. Padahal iya sedikit. Pura-pura takut dikejar. Padahal kita sudah menyiapkan jebakan pasukan lain yang menjadi kawan kita, sudah siap menyergap gitu. Atau pasukan kita, umpamanya kita pasukan infanteri pakai pedang, tongtrang ada 100 orang. Kawan kita semua sudah mati, tinggal kita seorang, ya. Kan kita rada jagoan dikit. Yang lain sudah mati, kita tinggal seorang. Wah, kalau bertahan seorang, kita bisa mati juga. Sehebat-hebat kita kalau dikeroyok ribuan mada leles satu. Tapi ada pasukan lain, pasukan pemanah atau berkuda di sana. Kita lari. Menghindari musuh yang ada, ingin bergabung dengan pasukan berkuda, boleh. Wa may yuwallihim yawma idzin dubur illa mutaharrifal liqitar. Siapa yang berpaling lari dari medan peperangan, kecuali larinya itu karena strategi perang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau kita ingin bergabung kepada pasukan lain. Kalau ini boleh dua alasannya. Tapi siapa yang larinya betul-betul kabur karena takut mati, karena takut luka, karena takut tertawan, kabur dari medan perang, faqad ba'a bi ghadabi minallah. Dia akan terkena murka Allahu Azza wa Jalla, wa ma'wahu jahannam, wa sa'at masir. Tempat dia kembali nanti di jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini mujahid yang berperang melawan musuh, tapi dia belum mampu menundukkan musuh, menundukkan, mengalahkan musuh dalam diri sendiri. Begitu tuh akibatnya. Bisa menjadi orang yang kabur dari medan perang atau berkhianat menguntungkan musuh hanya karena ingin selamat. Maka dalam hadis tadi dikatakan jihadun nafas muqaddaman ala jihadil adu fil kharij. Jihad melawan diri sendiri didahulukan, diperintahkan lebih dahulu dilakukan sebelum berjihad melawan musuh yang nyata dari luar, ya. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Di antara keburukan dan azab Allah dunia dan akhirat, dan itulah yang disebut dengan al-hawa. Bahasa kitanya hawa nafsu, bahasa Arabnya al-hawa. Sumi al-hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan. Hawa itu artinya nyungsep gitu ya, kalau kita dari berdiri mau sujud disebut hawa. Wa'il bin Huzrin ketika menerangkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ruku, thumma qala sami Allahu liman hamidah. Beliau menyatakan sami Allahu liman hamidah, i'tidal dan seterusnya, thumma hawa ilal ardi sajidan. Kemudian dari berdiri beliau hawa sujud ke muka bumi. Hawa itu tersungkur. Hawa itu bergerak dari atas ke bawah. Nyungsep seperti itu. Dari sinilah terbentuk al-hawa yang kita sebut, kita terjemahkan dengan sebutan hawa nafsu, ya. Disebut hawa karena bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Maka hati-hati kalau kita memahami kata-kata nafsu. Apakah nafsu di sini nafsu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Indonesia nafsu itu maknanya luas. Bisa emosi, mana nafsu, kayaknya gitu ya. Arti nafsu di sana apa? Marah atau emosi, jangan nafsu lah, kalah mah kalah we gitu kan. Bisa juga nafsu tersebut dimaknai dengan makna positif, yaitu dorongan atau motivasi, dan itu bagus. Seperti nafsu makan. Bagus apa jelek? Bagus. Nafsu kerja, nafsu seksual, itu semuanya positif, bagus. Dalam bahasa Indonesia masih disebut nafsu, ya. Tapi bahasa Arabnya itu disebut dafi', jamaknya dawafi', pendorong, motivator, stimulan, kayak gitulah. Tapi dalam bahasa Indonesia itu disebut nafsu, ya. Ada lagi hawa nafsu dalam bahasa Indonesia disebut nafsu juga. Kalau dalam bahasa disebut hawa. Ya, kalau marah, emosi tidak disebut nafsu, tidak disebut hawa. Dalam bahasa disebut ghadab. Ghadab artinya marah, emosi. Dalam bahasa Indonesia disebut nafsu, ya. Terus dafi, ya, pendorong, motivator yang memberi motivasi dalam bahasa Indonesia nafsu juga, ya. Nafsu makan artinya hasrat untuk makan, pendorong yang memotivasi kita untuk makan, nafsu kerja, nafsu seksual, seperti itu nafsu. Dalam bahasa Arab disebut dawafi. Dafi jamaknya dawafi, ya. Jadi beda. Nah, jangan sampai salah penempatan. Enggak semua nafsu itu buruk. Ada nafsu yang bagus, nafsu makan. Iya, kalau nafsu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau hawa, seluruh hawa, bahasa kita ya hawa nafsu, itu buruk, tidak ada yang jelek. Karena bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Itulah hawa nafsu, ya. Jadi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah setiap apapun bentuknya, ucapan, perbuatan, termasuk keyakinan, termasuk pemahaman yang keliru, yang salah, yang menyimpang, yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, maka itu disebut hawa nafsu. Maka perangi. Karena apa? Karena semua hawa tersebut kalau tidak diperangi menjadi dominan dalam diri kita karena umumnya menyenangkan. Semua yang Allah larang, yang Allah benci, yang Allah ancam dengan neraka umumnya menyenangkan tuh. Coba tanya kepada akhwat tuh, akhwat senang enggak kalau ngegosip? Ghibah, ya, baik menjadi pelaku atau pendengar atau penonton. Di infotainment kan rata-rata isinya ghibah, ya. Ada yang menyukai acara itu? Paling banyak, rating tertinggi, paling laku. Makanya sehari bisa puluhan kali tayang dengan berbagai macam judul yang berbeda, isinya ghibah. Karena peminatnya banyak. Nah, itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Itu adalah hawa nafsu, tapi menyenangkan. Makanya peminatnya banyak. Semua yang Allah larang, peminatnya banyak. Ya, mencuri, korupsi, mabuk, minum, berzina, kemudian ngegosip, kemudian menghina, kemudian menyebar aib orang, apalagi sekarang ada media sosial, kemudian mengeluh, ya. Media sosial dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk mengeluh, ya. Aduh, asa tariris, ya. Itu disebut menjadi status di media sosial kita. Aduh, lagi panas dingin, terus obatnya klek-klek. Di foto, ditempel di media sosial. Terus dia juga klik selfie bari meringis gitu, ya. Menunjukkan dia sedang sakit. Ada yang begitu? Banyak. Dia menyenangkan, caper itu. Untuk memancing simpati dan empati orang ke dalam dirinya. Siapa tuh ada yang ngelayat sambil bawa parcel gitu. Kan gitu merenannya, tah. Menyenangkan, terlarang. Itu hawa nafsu. Jihadlah melawan hawa nafsu tersebut. Setelah hawa nafsu, keinginan buruk dalam diri kita, syahwat terhadap dunia tertaklukkan dalam diri kita, dimanage, dikuasai oleh iman yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi pemenangnya, maka berarti kita sudah siap menghadapi musuh dari luar. Karena tidak ada lagi musuh dari dalam yang harus dilawan. Tinggal fokus keluar, ini yang akan menang. Makanya, perintah jihad oleh Allah bukan jihad yang asal-asalan, tapi jihad yang sebenar-benarnya jihad. Coba lihat Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum, Allah yang telah memilih kalian. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat dari seorang nabi terbaik dibanding nabi-nabi yang ada sebelumnya, dan menerima kitab terbaik, terlengkap, tersempurna dibanding kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad SAW sebaik-baik nabi dan rasul. Al-Quran adalah sesempurna-sempurna dan selengkap-lengkap wahyu atau kitab Allah Azza wa Jalla dibanding kitab-kitab sebelumnya. Maka umat yang menerima nabi terbaik dan kitab terbaik pastilah juga umat terbaik. Allah yang menyatakan demikian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Berkata Nabi SAW, khairun nas qarni thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang satu generasi dengan aku, beliau dengan para sahabat, dibanding manusia-manusia sebelumnya. Makanya berkata Imam Malik, balagani anna ahla Syam, telah sampai berita kepadaku bahwa penduduk negeri Syam, negeri Syam itu dulunya beragama Nasrani, di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dengan dirajai oleh Heraklius sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Negeri Syam itu agamanya Nasrani. Orang Nasrani meyakini manusia terbaik adalah Al-Masih, Isa bin Maryam, dan setelah itu manusia terbaiknya adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut dengan apa? Hawariyun. Hawariyun, manusia terbaik di kalangan Nasrani. Ketika para sahabat datang ke negeri Syam, menaklukkan negeri Syam, dan berperilaku di negeri Syam dengan perilaku Islami terlihat oleh penduduk negeri Syam yang beragama Nasrani, termasuk para pendetanya banyak. Mereka berkata, demi Allah, orang-orang ini jauh lebih baik daripada Hawariyun yang beritanya telah sampai kepada kami. Akhlak para sahabat, kualitas kepribadian para sahabat yang datang ke negeri Syam oleh para pendeta Nasrani dikatakan, demi Allah, mereka lebih baik daripada Hawariyun. Jadi orang-orang Nasrani pun mengakui hal itu. Allah pun menetapkan, kuntum khaira ummatin. Nabi pun menyatakan, khairan nas qarni. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, thumma awrasnal kitab alladhina stafayna min ibadina. Kata Allah, thumma awrasnal kitab alladhina stafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kami kepada hamba-hamba pilihan kami. Orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menerima warisan kitab tersempurna dan terlengkap dibanding kitab-kitab sebelumnya. Ternyata kaum muslimin yang Allah pilih. Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, huwajtabakum, Allah telah memilih kamu sebagai umat terbaik, dengan nabi terbaik, dengan kitab terbaik. Makanya jihad yang kamu lakukan harus jihad terbaik, bukan jihad ala kadarnya, bukan jihad asal-asalan. Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dan takwa yang Allah perintahkan kepada kalian bukan takwa ala kadarnya asal-asalan, tapi takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Antara sebenar-benarnya takwa dan sebenar-benarnya jihad itu bertemu dalam salah satu di antara makna dari kedua hal ini. Salah satu makna dari takwa, sebenar-benarnya takwa itu adalah ikhlas. Salah satu makna dari jihad dengan sebenar-benarnya jihad juga adalah ikhlas. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Halaman yang ketujuh, juz yang ketiga. Ini saya bawa. Di situ percaya. Kata beliau, wa amarahum ayujahidu fi haqqa jihadi. Kama amarahum ayattaquhu haqqa tuqatih. Wa kama anna haqqa tuqatih ayyuta'a fala yu'sa. Wa yudhkara wala yunsa. Wa yushkara fala yukfar. Fahakku jihadih ayu jahidal abdun nafsaha liuslima qalbahu walisanahu wajawariyahu lillah fayakunu kulluhu lillah wabillah la linafsih wala binafsih wayujahida syaitanuhu bitakdhibi wa'dih wa maksiyati amrih wartikabi ma'nahih fa innahu ya'idul amaniya wa yumannil ghurur wa ya'idul faqra wa ya'muru bil fahsya wa yanha 'anit tuqa wal huda wal iffah was sabr wa akhlaqil imani kulliha fajahidhu bitakdhibi wa'dihi wa maksiyati amrih. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan kaum muslimin, umat terbaik dengan nabi terbaik, dengan kitab terbaik. Maka umat terbaik dengan kitab terbaik dan nabi terbaik diperintahkan untuk berjihad dengan sebaik-baik jihad. Juga Allah merintahkan mereka untuk bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Maka bila makna takwa dengan sebenar-benar takwa mencakup tiga hal, yaitu dia selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah Allah itu selalu ditaati dan tidak didurhakai, selalu diingat dan tidak dilupakan atau dilalaikan, selalu disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Jadi tiga poin yang tercakup dalam makna sebenar-benar takwa. Ditaati, tidak maksiati atau tidak didurhakai. Kedua, diingat, disebut namanya, tidak dilupakan, tidak diabaikan, tidak dilalaikan. Ketiga, disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Itu makna sebenarnya takwa. Maka jihad dengan sebenar-benar jihad adalah seorang hamba berjihad melawan dirinya agar hatinya, lisannya, anggota badannya taslim, tunduk, patuh, taat, setia, satuhu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh perbuatan badan dan lisannya lillah wabillah, karena Allah, untuk Allah, la binafsihi wala linafsihi, bukan karena dirinya, bukan untuk dirinya. Pertama itu, berjihad melawan dirinya. Kedua, dan berjihad melawan setan yang ada dalam dirinya. Dalam setiap diri kita kan ada setannya. Syaitan jin qarin, ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada dia satu korin dari bangsa jin dan satu korin dari bangsa malaikat. Nah, korin kita ini tuh setannya. Apa peran si korin dari bangsa jin? Mengajak kepada apa? Keburukan. Dia menerapkan strategi seperti Muhammad Ali ketika bertinju. Apa strateginya? Hit and run gitu. Hit and run. Setelah mukul, pergi ngumpet dia ya. Lihat-lihat kesempatan. Ada kesempatan, mukul lagi. Pergi lagi dasian katenggel day. Gitu tuh. Syaitan begitu ya. Disebut khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas al-khannas. Al-khannas itu sebutan bagi setan yang suka ngumpet, enggak kelihatan, seolah-olah enggak ada setan dalam diri kita. Dan itu yang rata-rata tidak disadari oleh orang ya, seolah-olah enggak ada setan dalam diri kita karena ngumpet. Tiba-tiba pucunghul ada keinginan untuk buruk. Tiba-tiba kurunyung ada pikiran-pikiran yang jelek ya. Tiba-tiba surungkui ada lagi bisikan-bisikan ke arah yang bisa membuat kita melanggar larangan-larangan Allah ya. Ada pucunghul, ada surungkui, ada dan seterusnya tadi. Naraja. Seperti itu. Hit and run. Ya. Itu yang dilakukan Lesher. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ketika giliran di Aisyah, Aisyah menunjukkan kecemburuan beliau kepada istri-istri Nabi yang lain karena sesuatu hal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ja'atki syaitanuk. Oh, setan kamu sudah datang kepadamu hai Aisyah. Gitu tuh, ada setan yang sudah nyurungku itu. Sudah mucunghul, sudah norojo, sudah tiba-tiba datang ya. Dan tidak terasa cuma efeknya aja tuh. Lihat, manyun. Ja'aki syaitanuk. Telah datang setan. Aisyah menjawab, apakah dalam diri saya ada setan? Ya Rasulullah. Ayat contohnya. Ya. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal syaitanu minal jinni. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada dia satu setan dari kalangan bangsa jin. Lumpet dia. Begitu ada kesempatan dia membisikkan sesuatu yang buruk untuk dilaksanakan, ya. Itulah si setan. Makanya diperangi dengan cara apa? Bitakdzibi wa'dih wa maksiati amrih wartikabin nahyi. Coba. Dengan cara mendustakan seluruh janji-janji yang diberikan oleh si setan. Ketika kita akan infak sedekah, si setan apa? Membisik, miskin kamu loh kalau mereka sering ngasih ke orang ya. Mending tahan, kamu akan kaya. Setan menjadikan kekayaan kepada orang yang bakhil, menjanjikan kemiskinan kepada orang yang dermawan. Lawan, bohong, gombal, dusta, PHP kamu. Kan gitu. Jadi dustakan semua janji setan. Wa maksiati amrih, durhakai seluruh perintahnya. Wartikabin nahi, langgar semua larangan-larangan setan. Kata setan, ada pantangan bagi kamu ya. Jangan sekali-kali memberi ke orang. Lawan, beri ini ke orang. Itu ya. Kalau kenceng lewat ketika sholat. Ketika ngaji kayak gini, udah tutup mata. Gitu saja, kata setan. Langgar, buka mata, masuk keluarin dompet, masukkan dengan dompetnya. Lubangnya kecil. Nah, pokoknya semua yang dilarang oleh setan langgar. Kenapa? فَإِنَّهُ يُعِدُ الْأَمَانِ وَيُمَنِّ الْغُرُورِ. Karena setan menjanjikan angan-angan dan mengangan-angankan kepalsuan, menjanjikan kefakiran bagi orang dermawan, menjanjikan kekayaan bagi orang-orang yang bakhil, yang pelit. Wa ya'muru bil fahsya, selalu memerintahkan kepada fahsya. Wa yanha 'anil tuqa wal huda wal ifah was sabr wa akhlaqil iman kulliha, dan melarang manusia dari ketakwaan, dari petunjuk, dari ifah, dari sabar, dari seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Fajahidhu bitakdzibi wa'dih. Berjihadlah melawan setan dengan cara mendustakan seluruh janjinya, mendurhakai seluruh perintahnya, melanggar seluruh yang dilarangnya. Jadi sudah ada dua yang kita lawan. Pertama diri sendiri, yang kedua setan. Apa akibatnya? Fayan sya'ulahu min hadainil jihadaini kuwah wa sultan wa uddah yujahidu biha ada Allah fil kharij biqalbih wa lisani wa yadih wa malih litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Dari keberhasilan dua jenis jihad ini, jihad melawan diri sendiri dengan jihad melawan setannya, maka lahirlah kekuatan, kekuasaan di dalam dirinya atas dasar iman dan persiapan berjihad melawan musuh Allah yang nyata, baik dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan tangan, supaya kalimah Allah ini lebih tinggi. Ketika kita mau infak ataupun sedekah, diri kita menyatakan nih, uang lebih baik untuk beli pulsa sebanyak-banyaknya, biar bisa apa namanya berselancar di dunia maya selama-lamanya. Kalau kuotanya banyak kan gitu ya. Atau beli baso beberapa mangkok sebanyak-banyaknya, atau untuk kesenangan dunia. Kalau infak ala kadarnya aja lah, kan gitu. Itu jiwa kita. Datang setan, iya benar tuh jiwa kamu teh. Lawan kedua-duanya. Walaupun dirampok berdua, dikeroyok berdua, ya, lawan dengan iman. Ingkari semua perintahnya, didurhakai semua perintahnya, dibohongkan seluruh janji-janjinya, ya. Maka kita menang. Maka setelah menang, tinggal musuh nyata yang ada di luar. Kita memeranginya dalam keadaan seluruh jiwa dan raga terkuasai oleh iman. Tak ada lagi pengaruh setan, tak ada lagi pengaruh jiwa kita yang merintahkan kepada keburukan. Maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada orang-orang seperti itu. Berkata Abdullah bin Mubarak ketika menafsirkan wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah karena Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kata Imam Ibnu al-Mubarak, huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Walam yusib man qal innal ayataini mansukhatain lidhannihi annahuma tadammanatal amr bima la yuqat bima la yutaq. Kata Abdullah bin Mubarak, yang dimaksud berjihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah berjihad melawan diri sendiri dan hawa nafsu. Tidak benar, kata Abdullah bin Mubarak, orang yang menyatakan bahwa dua ayat tadi mansukh. Dua ayat itu menyuruh takwa dengan sebenar-benarnya takwa dan jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Dua ayat itu mansukh karena tak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Itu kata mereka, ini mansukh. Mansukh itu apa? Sudah dihapus. Sudah dihapus. Tapi dan diganti dengan berjihadlah berjihadlah karena Allah sesuai dengan kemampuan kamu, ya. Itu dalam surah At-Taghabun. Fattaqullah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ayat ini memansuh ayat yang haqqatu qatih tadi, kata orang-orang. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, tidak benar orang itu. Tidak dimansuh ayat ini. Tapi yang dimaksud dengan jihad dengan sebenarnya jihad. Takwa dengan sebenarnya takwa adalah berjihad melawan diri sendiri dan hawa nafsu sehingga teraihlah ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walhasil jihad ini pertama kali diperintahkan di Mekah melawan orang kafir dengan cara dakwah, dengan cara tabligh, dengan cara menyampaikan ayat. Tapi jauh sebelum itu harus disiapkan mental. Karena berdakwah kepada orang kafir beresiko apa tidak? Beresiko dimusuhi. Jangankan berdakwah ke orang kafir, berdakwah kepada sama muslim yang banyak memiliki kekeliruan, penyimpangan atau hawa nafsu saja bisa dipersekusi, betul apa benar? Iya, beresiko, ya. LGBT dukung, ya. Gereja, gimana? Jaga pengajian, bubarkan. Nyata, aneh, tapi nyata. Berdakwah kepada sama muslim aja beresiko, apalagi kepada orang kafir. Sebelumnya jihadlah melawan diri sendiri. Jihadlah melawan hawa nafsu. Jihadlah melawan syaitan yang ada dalam diri kita. Maka setelah terkuasai semuanya itu, baru langkah berikutnya melawan orang kafir. Baik dengan cara dakwah seketika lemah, ataupun dengan cara berperang ketika sudah kuat, bisa dilakukan setelah diri kita sendiri tertaklukkan. Ya. Apa saja jihad yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ada 13 jenis jihad. Ini yang saya janjikan, ya. 13 jenis jihad apa saja? Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Idza 'urifa hadza fal jihadu arba' maratib." Setelah diketahui, difahami penjelasan yang tadi, maka ketahuilah bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Dan masing-masing tingkatan ada beberapa jenis. Adapun keempat tingkatan tadi adalah, pertama, tingkatan jihad adalah yang pertama. Selasa depan. Sudah 1,5 jam nih. Waktu yang kita habiskan, ya. Biar penasaran. Jadi materi yang akan datang adalah tingkatan dan jenis-jenis jihad. Kita masuki sesi tanya jawab. Bismillah, Ustaz mau tanya. Ini bagus nih, coba lihat. Apa yang harus dilakukan ketika istri tidak merasa tertarik dengan suaminya secara seksual? Saya sudah nikah 1 tahun. Oh, ini curhat. Dan sayang dengan suamiku. Alhamdulillah orangnya baik, soleh dan ganteng. Tapi selama ini saya merasa tidak nafsu dengan suamiku. Selanjutnya tidak saya baca di sini banyak anak-anak ya. Banyak jomblo. Banyak yang belum laku. Mohon sarannya. Suaminya dia sayang kepada suaminya, soleh, ganteng-ganteng, soleh, baik. Tapi kok enggak nafsu? Itu normal. Terus apa tuh penyebabnya? Coba cari, mungkin ada penyebabnya. Lalu mulailah memperbaiki dari penyebabnya tersebut. Apa karena dia jarang mandi sehingga bau badan? Atau karena dia umpamanya tidak menggosok gigi sebelum mendekati istrinya terlebih dahulu? Atau umpamanya mungkin saja cara dia ketika bercumbu dengan istrinya tidak disukai oleh istrinya? Salah strategi gitu ya, salah cara. Atau pasti ada penyebab. Atau mungkin awal mulai suami menggauli dia dengan cara yang membuat dia trauma, sehingga tidak tertarik, tidak mood gitu. Coba cari penyebabnya, mulailah dari sana. Itu pertama. Jangan segan-segan si istri meminta kepada suaminya untuk melakukan sesuatu yang membuat istrinya menjadi lebih semangat. Jangan segan-segan, jangan malu-malu ya. Bagusnya konsultasikan secara pribadi ke orang yang punya pengalaman atau secara teoritis dia menguasai seperti dokter umpamanya, silakan ya. Atau mungkin setelah diperiksa oleh dokter kurang hormon tertentu umpamanya, mungkin nanti dikasih obat sehingga normal ya, sehingga normal. Ada apa namanya ini? Kwitansi. 50 juta ya. 50 juta. Kurang 0,3. Plastik ukuran antar salah alamat. Saya mau bertanya, Ustaz, kebetulan sebentar lagi Idul Adha. Bukan kebetulan, pasti itu ya. Idul Adha. Insya Allah saya mampu berkurban dengan uang senilai 3 juta. Tapi anak kepengen nikah juga. Cuma jodoh belum ada. Uang yang 3 juta itu sebenarnya saya niatkan untuk tabungan modal nikah. Enggak cukup. Dan inti pertanyaannya adalah, apa yang ana harus dahulukan, berkorban atau nikah? Atau buat modal nikah? Berkorban dulu. Karena ketika kewajiban berkorban sudah datang waktunya, dan kemampuan kita ada, kita terkena syariat berkurban ya. Adapun menikah belum tentu setahun dua tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Nanti insyaallah Allah mudahkan. Kalau datang saatnya untuk menikah, insyaallah Allah mudahkan. Karena selama ini juga kita memudahkan melaksanakan syariat dan perintah dari Allah ya. Ustaz, ya, ada pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz, dari Abdullah di Kabupaten Bandung. Beliau bertanya, sebagian orang datang ke berbagai majelis pengajian hanya agar hati mereka tenang dan pikiran mereka jauh dari permasalahan yang menimpa dirinya, tanpa peduli dengan aspek tauhid bahkan akidah yang ia miliki. Apakah hal ini sebuah kebaikan? Mohon nasihatnya agar kami senantiasa ingat tentang tujuan hadir di majelis ilmu. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Banyak keutamaan yang didapat dari majelis ilmu, ya. Tidak sekedar ilmu. Ilmunya tentu saja itu salah satu yang kita kejar. Karena kewajiban bagi kita untuk mempelajari ilmu. Salah satu tujuan dan niat belajar ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Plus memperbaiki seluruh kesalahan yang selama ini dilakukan karena kebodohan. Seluruh kesalahan dilakukan karena kebodohan. Ketika ada ilmu, kebodohan berkurang, kesalahan juga berkurang, ya. Jadi pertama, ilmunya itu sendiri dicari. Kedua, betul ketenangan jiwa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika wa unzilat alaihim rahwa wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti kita di masjid, membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, menggali Al-Qur'an, kecuali malaikat akan hadir untuk mengelilingi mereka. Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka dan Allah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Allah pun memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi yang didapat dalam majelis ilmu yang diterangkan dalam hadis Muslim ini, pertama naungan para malaikat. Di sini banyak malaikat, cuma enggak kelihatan. Kedua, rahmat. Ketiga, sakinah atau ketentraman jiwa, iya. Termasuk ampunan, iya dapat. Termasuk pahala, iya dapat. Termasuk janji dari Allah dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, iya, semuanya dapat. Raihlah semuanya itu. Dan itu yang dimaksud dengan menuntut ilmu secara ikhlas. Makna menuntut ilmu secara ikhlas adalah meniatkan menuntut ilmu untuk meraih seluruh yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kalau umpamanya hadirnya kita di tempat ini hanya diniatkan untuk meraih satu atau dua poin dari keuntungan itu, sayang. Pengorbanannya sama, capeknya sama, ongkosnya sama, cangkel, pegel, keselnya sama, tapi pahalanya cuma sedikit, keuntungannya cuma sedikit, kan sayangnya. Maka raihlah seluruh yang Allah janjikan kepada majelis ilmu seperti ini, maka kehadiran kita di sini akan maksimal. Termasuk salah satu tujuan utama dari ngaji itu memperoleh ilmu. Dengan ilmu ini sedikit demi sedikit kebodohan tertutup, dan dengan tertutupnya kebodohan itu maka kesalahan, kekeliruan karena kebodohan tadi terkoreksi sedikit demi sedikit. Termasuk akidah, termasuk tauhid, termasuk akhlak yang selama ini ada penyimpangan, ada kekeliruan, ada kesalahan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, setelah tahu ilmunya dikoreksi, ya. Demikian. Jadi dengarkan juga penjelasan ilmunya. Ustaz, salahkah sikap saya bila sangat takut berjihad bila waktunya telah tiba? Tidak salah, tapi itu indikator belum siapnya kita menghadapi medan jihad yang sebenarnya. Dan itu disebabkan karena hawa nafsu, setan, dan nafsul ammarah yang ada dalam diri kita masih dominan dalam diri kita. Perangi dulu itu, ya. Maka tidak akan ada lagi rasa takut. Disebabkan saya belum bisa berjihad melawan hawa nafsu. Tah gening? Sedangkan saya pernah mendengar bahwa tidak akan masuk surga seorang apabila tidak terbersit di hatinya untuk berjihad walaupun dalam keadaan damai. Bukan tidak akan masuk surga, ya. Nabi SAW menyatakan man mata, siapa orang yang mati, ya, walam yujahid, walam yuhadith nafsahu fil jihad, mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati tidak pernah berjihad dan tidak pernah terbersit di dalam hatinya untuk berjihad, maka matinya adalah mati jahiliyah, ya. Dan itu benar. Jadi yang dimaksud dengan jihad yang tidak diinginkan, tidak terbersit, enggak mau saya jihad kalau itu terjadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefasikan, kemunafikan itu begitu dominan dalam dirinya sehingga ada takut, ya. Tapi kalau umpamanya dia sudah mampu menguasai diri, melawan hawa nafsu, melawan setan, maka ketakutan itu insyaallah tidak akan ada, ya. Ustaz. Iya. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa Hasan TV, Ustaz. Iya. Dari Umutaya di Sumatera Utara. Beliau bertanya, suami ana belum ngaji, bahkan dia sangat tidak suka dengan sunnah Rasulullah. Tapi saya ingin dia itu paham bahwa dunia ini hanya sementara. Setiap diajak cerita tentang akhirat, dia selalu membangkang. Mohon nasihat, Ustaz, apakah tindakan ana selain doa ikhtiar dan selalu mengingatkannya? Sebab kadang kejenuhan itu datang dalam hati, sehingga setan selalu berbisik, saya ingin pisah. Dan mohon maaf, Ustaz, sebelum dijawab, ada pengumuman kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi D1849 UAKI, tolong dipindahkan atau digeserkan kendaraannya. Silakan, Ustaz. Silakan pindahkan mobil gitu. Bukan mobil saya itu. Jawabannya, Ustaz, silakan. Jawab. Pertanyaannya apa tadi? Jadi fokus ke pindah mobil. Oh, Ibu Sumatera, ya. Suaminya belum ngaji. Gak suka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila diperingatkan akhirat, membangkang gitu, ya. Selain doa, selain nasihati, apalagi. Iya, berdoa betul. Semoga Allah memberi hidayah, ya. Menasihati, ya, dengan cara yang baik di momen yang pas, ya. Apalagi coba cek sumber penghasilan dia. Barangkali ada yang tidak halal. Itu yang menjadi penghalang bagi seorang peroleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena ada barang-barang yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Coba pekerjaannya apa? Cek barangkali, ya. Kalau itu ada, coba bersihkan. Hanya mengkonsumsi barang-barang yang halal, ya. Itu yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, coba apa kebaikan yang masih dilakukan oleh suami, terutama kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan. Seperti bagaimana dengan infak dan sedekah. Kalau dia suka, senang bantu orang, senang nyumbang, motivasi untuk lebih banyak, ya. Senang menolong orang secara fisik, motivasi. Sebab seluruh kebaikan yang dilakukan seseorang, siapapun, itu termasuk aspek pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Ketiga, coba cek lisannya. Apa dia sering jujur atau sering berdusta? Kalau sering berdusta, hentikan kedustaannya. Kedustaan ini termasuk aspek yang bisa mengundang, ya, keinginan untuk berbuat dosa-dosa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Termasuk penghalang turunnya hidayah. Rasul SAW bersabda, 'Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, ya. Wajib bagi kalian jujur, karena jujur itu yahdi. Makna yahdi memberi hidayah, memberi petunjuk, menuntun. Maknanya kejujuran pengundang hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak dia lakukan. Tapi karena dengan jujur Allah memberi hidayah untuk melakukan kebaikan, ya. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hindarkan oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Makna fujur adalah al-wuku fil ma'asi wal khuruj anitoah. Fujur itu terjerumus dalam dosa yang sebelumnya tidak dia lakukan, tapi karena berdusta jadi berani dia lakukan. Yang kedua, khuruj anitoah, enggan, tidak mau melakukan ketaatan karena kedustaan. Kedustaan berakibat seseorang yang melakukan kebaikan tiba-tiba berhenti dari kebaikannya karena terhalang oleh dustanya. Allah mencabut hidayah untuk melakukan kebaikan tadi, dicabut hidayah sehingga berhenti. Dan Allah menghalangi hidayah untuk berbuat kebaikan-kebaikan dalam bentuk yang lainnya karena dusta. Ya, barangkali suaminya tadi itu kalau ngomong sering berdusta, ini yang menjadi penghalang turunnya hidayah tadi, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk taat dan istiqamah di atas ketaatan. Kenapa kalau kita sedang mendakwahi istri perkara bid'ah, jika istri membantah kita malah nafsu, waduh, bahkan bisa-bisa volume menjadi besar dan marah besar. Ya wajar. Ya, yang pertama, kalau umpamanya kita berdakwah lalu dakwah kita ditentang atau diabaikan, ya, maka diamlah kita. Kewajiban kita menyampaikan. Kewajiban kita bukan memberi hidayah. Hidayah itu urusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu, dalam ayat apa, wa ma arsalnaka illal balagul mubin, tidaklah aku mengutus kamu kecuali untuk menyampaikan dengan segamblang-gamblangnya atau sejelas-jelasnya. Cukup, hidayah itu urusan Allah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, apabila kita sudah menyampaikan sunnah, tapi orang itu membantah, apa yang kita lakukan? Kata Imam Malik, jangan kamu debat dia, tapi diamlah, karena kewajiban kamu hanya menyampaikan, adapun hidayah urusan Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi siapapun yang kita dakwahi, istri kita, suami kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga, sahabat, ketika disampaikan kebenaran, apapun itu kebenarannya, ya, terus dia menentang atau nyinyir atau cuek, maka jangan sampai membuka pintu madharat. Pintu madharat itu sampai berdebat, sampai berantem, sampai bermusuhan, jangan. Ya, sekali tidak, nanti tunggu momen lain, sampaikan lagi di momen yang tepat. Dua kali tidak, terus 3 kali, 10 kali, mungkin 100 kali, ya. Kadang-kadang hidayah datang setelah sekian puluh kali. Tapi kita jangan bosan. Mau digugu mau tidak, mau diterima mau tidak, kita tetap dapat pahala. Dan itu sudah cukup bagi kita. Hidayah urusan Allah. Termasuk istri kita. Kalau kita ingatkan tentang kebidahan, dia nyinyir, hidayah belum datang. Biar. Jangan membuka pintu perdebatan. Diamlah kita, tetap doakan, ya. Suruh istri kita untuk banyak berbuat baik, infak, sedekah, baca Al-Qur'an. Nanti itu pembuka hatinya untuk menerima hidayah. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu seperti tadi? Tujuan kita hanya menyampaikan, Jangan membuka perdebatan yang tidak perlu ketika orang yang kita dakwahi membantah, sudah diam. Ya, kita kan targetnya melaksanakan perintah Allah dan sudah. Urusan selanjutnya, urusan Allah. Diberi hidayah atau tidak, biar urusan Allah dengan dia. Kalau Allah memandang layak dia diberi hidayah, Allah berhidayah. Kalau belum, maka Allah tidak akan berhidayah. Tapi teruslah kita berusaha. Terakhir ya. Terakhir yang sedikit. Perang melawan ngantuk saat menghadiri kajian dan mendengarkan khutbah Jumat, apakah termasuk jihad? Ya. Tadi juga kita banyak yang berjihad di sini. Itu gampang. Sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semuanya terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.